Maksudnya, kalau dalam bahasa Indonesia, kita baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun, orang yang mengobati, orang yang menolong orang sakit, memberi jampi-jampi, mantra, dan guna-guna. Sedangkan kahin maknanya bukan itu. Maka ini perlu digarisbawahi, perlu diberikan catatan kaki, bahwa saya mengatakan dukun judul, kalau dilihat dari judul aslinya tidak tepat. Ya, tidak tepat. Karena yang tepat adalah tukang ramal. Yang tepat adalah tukang ramal. Kalau kita perhatikan, ramal tepat. Dalam bahasa Indonesia, ramal artinya pasir. Dan di dalam ilmu ramal-meramal, pasir bisa digunakan sebagai sarana untuk melihat nasib seseorang atau mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, lihat, pas kan? Jadi yang benar adalah tukang ramal. Bab tentang tukang ramal dan sejenisnya. Adapun dalam buku terjemahan Bapak Ibu sekalian, dukun itu digarisbawahi, ya, bahwa saya mengatakan itu tidak tepat karena arti dukun secara bahasa Indonesia artinya orang yang suka mengobati, orang yang suka menolong, membaca jampi-jampi, mantra, dan guna-guna. Lebih condong maknanya kepada tukang sihir. Dan di sini pentingnya dan manfaatnya belajar kitab. Karena kita akan sangat detil dengan kitab kita. Jadi yang benar terjemahannya adalah babu maja'a fil quhan wa nahwihim, bab tentang tukang ramal. Jadi bab yang ke-26 ini membicarakan tentang kahin. Kahin dalam bentuk jamak disebut dengan kuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia, para tukang ramal dan sejenisnya, ya, para tukang ramal dan sejenisnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melihat makna kahin, tukang ramal. Poin pertama yang ingin saya bahas adalah tukang ramal ini dapat meramal kejadian yang akan datang dari mana? Dari mana? Ini kita ingin jawab. Maka jawabannya adalah dari bisikan jin-jin atau para syaitan yang mengambil pembicaraan para malaikat, atau yang mendengar pembicaraan para malaikat. Ini poin pertama. Sebelum kita bahas, makanya saya katakan fil i'adati manfaatun, di dalam mengulang-ulang terdapat manfaat. Poin pertama, ini kahin tukang ramal bisa meramal hal yang akan datang, dan kadang ramalannya benar. Dari mana dia dapat kabarnya itu? Maka dia dapat kabar dari bisikan para syaitan. Syaitan dapat dari mana? Dari mendengar, atau lebih tepatnya mencuri pendengaran. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para malaikat, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 18. Allah berfirman, illa man istaraqa sam'a fa'atba'ahu syihabun mubin. Kecuali syaitan-syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Jadi jangan heran kalau ada tukang ramal sedikit, lihat kata-kata saya sedikit, sedikit dari yang dia ramal benar. Kalau prosentase 100%, 99% dusta semua. Satunya saja yang benar. Bahkan kadang 0,00001% yang benar. Ya, dusta semuanya, 99,9999 dusta semua, persen dusta. Dan yang 0,0001% ini yang dipercaya manusia. Timbullah akhirnya si fulan ahli kasyaf. Kasap juga sering sekalinya. Ya, padahal bujurnya cuma 0,0001%. Tidak sampai 1%. Paham ini? Ini poin pertama. Dalil yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam surat As-Saffat pada ayat yang ke-10. Yaitu Allah berfirman, "Illa man khatifal khatfah fa'atba'ahu shihabun faqib." Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang terang benderang. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa tukang ramal dapat ramalan dari bisikan syaitan. Syaitan mendapatkan dari para mencuri pendengaran dari para malaikat. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-9. Perhatikan surat yang ke-72 ayat ke-9, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami dahulu menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-berita. Dalam bahasa lain, mencuri berita. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dari ayat ini, Al-Jin ayat 9, surat 72 ayat 9, para ulama mengatakan bahwa untuk saat sekarang, ramalan-ramalan sedikit sekali yang benar. Kenapa? Karena tumpukan-tumpukan jin sudah disambar oleh api yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Kemudian, poin yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perlu diingat bahwasanya apabila ada seorang manusia yang bisa mengaku ilmu gaib, ramalan yang akan datang, maka itu bisa dipastikan adalah kuhan atau kahin atau tukang ramal, saudaranya syaitan. Saya ulangi poin yang kedua. Siapa manusia yang mengaku mengetahui hal yang akan datang, meramal sesuatu yang akan datang, maka bisa dipastikan mereka itu bukan ahli kasyaf, bukan wali Allah. Mereka adalah kawan syaitan. Ya, kawan syaitan. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat 65, surat ke-27 ayat 65. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Para ulama bahasa mengatakan jika sebuah kalimat diawali dengan peniadaan, diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada kekhususan. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi siapapun kecuali Allah. Khusus hanya Allah. Ini para ikhwah, itu keyakinan, tidak boleh berubah. Sampai mati pegang itu. Dan itu yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jangan percaya kalau ada orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Kami meyakini ayat Al-Qur'an berbunyi bahwasanya tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ingat, itu akidah. Mau runtuh bumi, kita ditenggelamkan di dalam lautan sedalam-dalamnya, akidah ini tidak akan pernah berubah. Mau di hadapan kita ada harta bertumpuk ataupun semiskin-miskinnya, akidah tidak akan pernah berubah. Ya, mau ramalannya benar atau tidak benar, akidah saya tidak akan berubah sampai mati. Pantang untuk putus akidah ini. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Dan saya yakin semua yang beriman kepada Allah, dia harus percaya kepada ayat Al-Qur'an ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pengertian tukang ramal. Siapa sih tukang ramal? Sebagian ulama mengatakan kahin adalah man yadda'i ilmal ghaib kal ikhbar bima sayaqa'u fil ard ma'al istinad ila sabab. Seorang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, seperti memberitahu kabar tentang kejadian yang akan datang di bumi dengan sandaran sebuah sebab. Itu pengertian tukang ramal. Seorang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, seperti mengabarkan tentang kejadian yang akan datang di bumi. Ya, bagaimana nasib presiden kita dengan kabinetnya? Bagaimana nasib si fulan dengan si fulan? Bagaimana nasib jika membeli rumah di komplek Masjid Imam Syafi'i? Bagaimana nasib dan bagaimana nasib? Ya, ini namanya kahin, tukang ramal yang apapun statusnya di masyarakat. Mau dia ustadz, kiai, habib, kalau sudah ngaku mengetahui akan hal gaib, maka ente tukang ramal. Jangan manusia biasa, Nabi Muhammad SAW saja tidak mengetahui akan hal gaib. Di antaranya Allah menyebutkan tentang hal itu di dalam Al-Quran. Qul inni la amliku syai'an. Katakan, aku tidak mengetahui akan sesuatu dari hal gaib. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak dari kebaikan. Lihat, firman Allah berbunyi seperti itu, menceritakan tentang keadaan Rasulullah. Kalau aku mengetahui akan hal gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Enggak ikut perang Uhud, beliau di situ luka. Tidak pergi ke Taif, beliau di situ dilempari batu. Tidak bingung tatkala istrinya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzahu Allah man sabbaha wa qalaha. Tidak bingung ketika istrinya radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallahu man sabbaha wa qalaha tuduh berzina. Tidak bingung. Akan tetapi karena Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui akan hal gaib, maka pada saat itu beliau mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 50. Afwan, surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 188. Dan hampir sama juga surat Al-An'am ayat 50. Tapi yang saya bacakan tadi surat Al-A'raf, surat yang ke-8 ayat 180, surat yang ke-7 ayat 188. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diperhatikan poin yang selanjutnya. Apabila pemberitahuan tentang kabar yang akan datang berdasarkan sesuatu yang bisa dilihat dengan panca indera, dirasa dengan panca indera, maka ini bukan tukang ramal. Saya ulangi, poin yang keberapa ini? Yang keempat, apabila mengabarkan sesuatu yang akan datang berdasarkan hal yang sudah dirasakan dan diteliti oleh panca indera, dilihat oleh panca indera, didengar oleh panca indera, diteliti dengan baik, maka ini bukan sebagai ramalan yang terlarang. Seperti misalkan pemberitahuan tentang keadaan cuaca. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera, yang dirasa oleh panca indera. Bergeraknya angin ke barat daya, kemudian bertemu dengan angin dari barat timur, kemudian menjadi seperti ini dan seperti itu. Maka ini bukan dalam perihal ramalan fi syai. Sama sekali tidak bukan ramalan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, sebuah kaidah menarik. Beliau mengatakan, "Anna mastunida ila syai'in mahsus falaysa min 'ilmil ghaib." Sesuatu yang disandarkan kepada yang bisa dirasakan oleh panca indera bukan dari ilmu gaib, bukan dari jenis ramalan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya, yang keberapa? Yang kelima. Kahin ada sinonimnya. Apa arti sinonim? Persamaannya. Kata kahin ada sinonimnya, persamaannya. Yaitu diantaranya arraf. Kemudian yang kedua, munajjim. Ini nama-nama lain dari kahin. Kahin tukang ramal, arraf tukang ramal, munajjim juga tukang ramal. Ini poin yang kelima. Dan istilah-istilah seperti ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perlu diperhatikan. Karena sebagian orang kadang-kadang tidak mendudukkan istilah ini dengan matang dan baik. Di sana ada ulama yang lebih spesifik merinci perbedaan antara kahin dengan arraf. Kahin, seperti Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarh Sunnah, mengatakan kahin adalah seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Apa yang terjadi pada tahun 2020 kelak? Maka sedikit menyimpang dari tema kita. Saya kadang-kadang agak tidak suka kalau seandainya ada seorang da'i atau yang dikatakan ustaz berceramah tentang tahun 2022 Indonesia akan dikuasai oleh komunis, oleh syiah. Ente tukang ramal. Kok nakut-nakutin kaum muslimin dengan seperti itu? Kuatkan akidah mereka, maka kita tidak akan pernah takut. Fala takhafuna ahadan illallah. Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali siapa? Allah. Ya. Ada ceramah-ceramah kadang-kadang tahun sekian maka akan terjadi begini tahun. Ini itu kan ramal apa da'i? Ini tidak benar. Ya. Tahun sekian, 15 tahun lagi Indonesia akan begini, 10 tahun lagi akan begini. Enggak benar ya. Ditakutkan itu termasuk daripada tukang ramal. Maka harus didefinisikan atau dirinci tentang kahin dan arraf. Ada yang mengatakan kahin adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Tahun sekian terjadi apa? Tahun 2020 terjadi apa? 2222 terjadi apa? Ya? Ini namanya apa? Kahin. Ada arraf, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Barang hilang, anak hilang, rumah hilang. Gimana rumah hilang? Ya, istri hilang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya arraf. Dan semuanya dalam kapasitas meramal. Ya, mau dia jenggotan, surban sebesar perahu, tasbih 5 meter. Ya, bukan urusan. Selama ente meramal, ente tukang ramal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita baca hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, wa rawa Muslimun fi sahihi an ba'd azwajin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Perhatikan bukunya baik-baik. Kita akan bahas dengan benar-benar merujuk kepada buku kita. Imam Muslim dalam sahihnya. Imam Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim An-Naisaburi. Seorang yang bukan Arab akan tetapi menulis kitab hadis. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa seseorang jangan meremehkan kemampuan dirinya, tapi tetaplah berjuang untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Jangan sampai, Ustaz, kayaknya memang takdir ulun ini pembabal kada bisa baca Quran. 10 guru Iqra sudah menyerah lawan ulun. Maka jangan. Ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Terus, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا وَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Saya sering mengatakan, sebesar usahamu untuk taat kepada Allah, baik itu mengerjakan kewajiban atau menjauhi maksiat, maka sebesar itu kemudahan petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sebenarnya ada pada kita. Allah akan melihat kamu sungguh-sungguh enggak untuk mengerjakan ketaatan atau menjauhi maksiat. Kalau sungguh-sungguh, maka Allah akan memudahkan dia mengerjakan ketaatan atau menjauhi maksiat. Sebesar usahamu untuk taat kepada Allah, sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Imam Muslim dalam sahihnya dan kaum muslimin bersepakat, terutama para ahli hadis bersepakat bahwa as-sahhu kitabin ba'da kitabillah sahihul Bukhari wa sahih Muslim. Artinya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa demikian? Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim, mereka mensyaratkan kepada diri mereka bahwa di dalam pemasukan hadis-hadis yang ada dalam kitab sahih mereka, mereka senantiasa sangat meneliti. Tidak dimasukkan kecuali hadis yang benar-benar tingkat kualitas kesahihannya tinggi. Itu penyebab kenapa para ulama mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi. Istri Nabi yang dimaksud di sini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Siapa? Hafsah binti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Makanya empat sahabat Nabi yang terdekat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dengan takdir Allah luar biasa. Abu Bakar mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa arda wa akhzahu wa akhza Allah man sabbahu wa qala. Kemudian Umar mertua radhiyallahu anhu wa arda wa akhza Allah man sabbahu wa qala. Kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma wa ardahuma wa akhza Allah man sabbahuma wa qala adalah menantu siapa? Rasulullah. Dua mertua, dua menantu. Ini takdir Allah yang luar biasa. Dan dari mulai 14 abad yang lalu, empat orang ini adalah manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Hawariyun, pengikut dan teman dekatnya Nabi Isa, kalah dengan empat orang ini. Orang-orang terdekat dari Nabi Musa kalah dengan empat orang ini. Nah, siapa ada di antara kaum muslimin yang sekarang di dalam pengajian-pengajiannya, tulisan-tulisannya menghina Abu Bakar dan Umar, maka dia telah menyelisih kesepakatan kaum muslim semenjak 14 abad yang lalu. Dan haram di bumi Indonesia, terutama di Banjarmasin, untuk hidup kelompok tersebut. Kainan man kan, siapapun mereka yang menghina Abu Bakar dan Umar berarti menyelisih kesepakatan kaum muslimin semenjak 14 abad yang lalu. Dan ini akidah, walau taruhannya nyawa. Ini akidah, tidak boleh kita bergeser. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meriwayatkan dari salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hafsah. Kalau ditanya, ente tahu dari mana? Itu kan disebutkan dalam hadis, cuma salah seorang istri. Taunya dari mana? Maka jawabannya, taunya dari kitab Al-Atraf yang ditulis oleh Abu Mas'ud Ad-Dimashqi. Kitab Atraf itu artinya adalah kitab yang menyebutkan di dalamnya hadis-hadis berdasarkan sahabat Nabi. Nah, di situ disebutkan salah seorang istri Nabi yang dimaksud di sini adalah siapa? Hafsah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal. Di sini tukang ramal di terjemahan dari arraf. Siapa yang masih ingat apa itu arraf atau siapa itu arraf? Tukang ramal yang meramal tentang kejadian yang telah lalu. Ya, itu namanya arraf. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kata-kata barang siapa. Lihat, saya akan sangat fokus. Mohon angkat tangan, siapa yang belum punya kitab? Ya. Paham aja toh. Mudah-mudahan pekan depan jika pian hadir, mudah-mudahan sudah mempunyai kitabnya. Karena saya akan fokus, sangat fokus terhadap kitab. Ya. Karena ini bukan tematik, bukan kajian umum tablik akbar, enggak, kita ngaji kitab. Tapi jangan sampai kalau sudah diberikan kitab kada hadir. Ya. Baik, barang siapa? Lihat, kata-kata man, barang siapa? Kalau bahasa Arabnya siapa? Man. Para ulama mengatakan, para ulama bahasa, man apabila diletakkan dalam kalimat syarat, tulis begitu, man apabila diletakkan dalam kalimat syarat menunjukkan kepada keumuman. Artinya siapapun. Jadi maksud kata-kata barang siapa itu siapapun, tidak mengenal strata pendidikan, mau doktor, profesor, ataupun yang tidak lulus SD, bahkan mungkin tidak lulus TK karena gak sekolah, atau tidak mengenal strata ekonomi, mau orang paling kaya, paling tinggi jabatannya, ataupun orang yang paling rendah, paling miskin. Siapapun yang mendatangi tukang ramal. Tukang ramal yang dimaksud di sini arraf, yaitu tukang ramal yang mengaku mengetahui akan hal yang telah lalu. Tapi timbul pertanyaan, apakah cuma itu? Berarti boleh mendatangi tukang ramal yang mengaku mengetahui yang akan datang? Boleh? Tidak. Kenapa? Karena arraf di sini adalah sinonimnya apa tadi? Kahin. Baik meramal yang telah lalu atau yang akan datang, sama-sama masuk ke dalam hadis ini. Jadi ingat, kata-kata barang siapa tadi adalah dalam bahasa Arabnya man. Man jika diletakkan dalam kalimat syarat menunjukkan kepada apa? Keumuman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu. Para ikhwah, bertanya kepada tukang ramal tidak seluruhnya tercela. Catat tuh. Azan kah? Ya, silakan azan dulu. Ya. Perkataan saya terakhir tadi, bertanya kepada tukang ramal tidak seluruhnya tercela. Catat itu. Ya, sebelum saya lanjutkan tentang bahwa mendatangi dan bertanya kepada tukang ramal tidak seluruhnya tercela, ada faedah yang tertinggal tadi tentang Hafsah, yaitu sedikit menyimpang dari tema akidah, tapi berkaitan dengan Hafsah, bahwa boleh seorang orang tua mencarikan untuk anak perempuannya lelaki yang saleh, bahkan menawarkan. Lihat, Umar menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat, Nabi Muhammad SAW menawarkan kepada Utsman. Makanya Utsman bin Affan mempunyai dua istri yang merupakan anak perempuan Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Diboleh kalau seandainya anak perempuan, dia ingin menjaga anak perempuannya, jangan sampai diambil laki-laki yang tidak bertanggung jawab, tidak saleh, tidak baik akhlaknya, maka dia carikan laki yang saleh, laki yang berilmu, dan itu tidak tercela, dan itu tidak merendahkan kedudukan keluarga, tidak merendahkan kehormatan keluarga. Tidak. Dalam agama Islam boleh. Ya. Ini laki-laki yang jomblo. Kasih royalti sama saya. Kalau ada yang menawarkan anak perempuannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita katakan bahwa tidak semua bertanya kepada tukang ramal tercela. Karena para ulama diantaranya Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, seorang ulama yang sudah meninggal dari Arab Saudi beberapa belas tahun yang lalu, membagi bertanya kepada tukang ramal menjadi 4 bagian. Catat. Bertanya kepada tukang ramal menjadi 4 bagian. Yang pertama, yaitu haram hukumnya bertanya. Jika hanya sekedar bertanya. Jadi tulis yang pertama, hukumnya haram jika hanya sekedar bertanya. Dan itu yang dimaksud dalam hadis ini. Yang kedua, yaitu hukumnya kekafiran apabila bertanya dan mempercayainya. Yang kedua, hukumnya kekafiran apabila bertanya dan mempercayainya. Bertanya kepada tukang ramal dan mempercayainya. Kemudian yang ketiga, hukumnya adalah tidak mengapa. Tidak mengapa. Bertanya untuk memujinya. Apakah dia dusta ataukah dia benar? Bertanya untuk mengujinya. Dan ini tidak masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada tukang ramal di zaman beliau. Lihat, Masya Allah. Di zaman beliau sudah ada tukang ramal. Namanya Ibnu Sayyad. Namanya siapa? Ibnu Sayyad. Nabi Muhammad SAW berkata, "Mada khaba'tu laka, wahai Ibnu Sayyad, aku menyimpan wahyu dari Allah. Apa yang aku simpan darimu?" Wahyu tersebut apa? Maka Ibnu Sayyad cuma dapat setengah dari wahyu. Yaitu kata Ibnu Sayyad, surat Ad-Duh. Saya tulis biar lebih lengkap. Surat Ad-Duh. Ya. Kata Ibnu Sayyad, kamu mendapatkan wahyu surat Ad-Duh. Cuma sampai sini dia. Padahal yang didapat oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dari Allah adalah surat Ad-Dukhan. Nun sama awal alif dan nunnya ketinggalan. Itu yang saya katakan tadi. Bahwa tukang ramal kadang benar, tapi dari kebenarannya mungkin secara persentase cuma 0,0001% saja. Bahkan tidak sampai 1%. Tapi itu yang digembar-gemborkan ahli kasyaf, tukang ramal hebat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW di sini, ini bagian yang ketiga, bertanya untuk mengujinya hingga dia merasa hina dan rendah. Ya, lihat Rasulullah SAW bertanya kepada namanya siapa tadi? Ibnu Sayyad. Ya, Ibnu Sayyad cuma bisa menjawab sampai sini. Alif dan nun ketinggalan. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ikhsa falan ta'dua qadrak. Dan ini boleh tatkala kita meruqyah seseorang. Ikhsa falan ta'dua qadrak. Celaka engkau, wahai jin. Kedudukanmu tidak akan pernah tinggi. Kau tidak akan pernah menang. Boleh itu dibaca. Ustaz, jinnya kalau bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Tanjung. Maka terjemahkan non bahasa Tanjung. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang keempat yaitu bertanya untuk memperlihatkan dustanya. Maka ini bisa menjadi wajib. Kalau tadi yang ketiga bedanya dengan yang keempat, yang ketiga untuk mengujinya. Kalau ini untuk memperlihatkan dustanya. Ditanya tapi untuk memperlihatkan dustanya. Seperti misalkan, ada tukang ramal berdebat dengan ahli hadis di abad ini. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian tukang ramal ini mengatakan bahwa saya mengetahui akan hal gaib. Kalau begitu, kata Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, tolong tanyakan. Kata Imam Al-Albani rahimahullah, ada dua cerita di situ. Kata Imam Al-Albani rahimahullah, saya ingin memberikan syarat. Maka sang tukang ramal mengatakan, apa syaratmu? Maka kata si Imam Al-Albani, selesai sudah debat kita. Kenapa tukang ramalnya nanya, apa syaratmu? Lihat, ini singa, ashabus sunnah, singa di abad ini, singanya sunnah. Beliau paling benar-benar bisa berdebat dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara. Yang kita bicarakan empat bagian tadi dari kata-kata menanyakan. Berarti tidak semua bertanya kepada tukang ramal tercela. Bahkan ada kadang pertanyaan yang wajib hukumnya. Untuk apa? Menghinakannya. Untuk memperlihatkan dustanya. Itu wajib hukumnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya. Garis bawahi kata-kata dan dia mempercayainya. Ini dalam kitab Sahih Muslim tidak ada. Dan dia mempercayainya. Tidak ada kata-kata dia mempercayainya. Jadi dalam kitab Sahih Muslim cuma barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Selama 40 hari. Baik dia percaya, enggak percaya. Karena dalam Sahih Muslim enggak ada kata-kata dia mempercayainya. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah, catat baik-baik bahwa hadis ini menunjukkan ancaman bagi siapa yang mendatangi dan bertanya kepada tukang ramal, baik dia percaya ataupun ragu-ragu terhadap kabarnya. Karena ada orang, Pak, saya ulangi ya, catat baik-baik, hadis ini menunjukkan ancaman. Siapa saja yang mendatangi dan bertanya kepada tukang ramal. Mendatangi dan bertanya. Ya, baik percaya atau masih ragu-ragu. Misalkan ada orang datang ke tukang ramal, kemudian keluar dari rumah tukang ramal. Kemudian kawannya bertanya, gimana? Saya kayaknya masih ragu-ragu dengan kabarnya. Itu tetap dapat ancaman. Ya, tetap dapat ancaman meskipun dia ragu-ragu, apalagi sampai mempercayainya. Kenapa para ikhwah? Ya, kenapa tetap dapat ancaman? Catat, karena mendatangi saja dilarang. Jangan bertanya, mendatangi saja dilarang. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaitu dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Wahai Rasulullah, ada di antara kita, kawan-kawan kita, yang mendatangi tukang ramal. Maka apa kata Rasulullah? Fala ta'tihim. Jangan kamu datangi mereka. Ini larangan. Dan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Lihat, saya ulangi sekali lagi. Hadis ini menunjukkan ancaman kepada siapa yang mendatangi dan bertanya kepada tukang ramal. Baik dia percaya atau masih ragu-ragu. Ya, kenapa? Karena satu jawabannya. Kita diharamkan untuk mendatanginya. Datang aja gak boleh. Jadi kalau seandainya, ayolah empat, ya. Tapi aku ragu. Ini ragu ini tetap dapat dosanya. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Meskipun masih ragu. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada pelajaran menarik juga. Sebab yang kedua, karena kalau seandainya dia ragu, berarti dia sebenarnya sedang, ya, ada keraguan di dalamnya. Mungkin orang ini tahu kenal gaib, tetapi mungkin tidak tahu. Ada semacam apa? Keyakinan. Walau setengahnya, dia masih mengetahui akan hal gaib. Itu sebab yang kedua. Kenapa yang mendatangi dan bertanya meskipun dia masih ragu-ragu tetap dapat ancaman tidak diterima sholatnya 40 hari? Karena ketika dia masih ragu-ragu tetap saja pasti di dalam hatinya ada semacam apa? Setengah dari keyakinan orang ini mungkin benar, mungkin salah. Meskipun dia dalam keragu-raguan. Baik, kemudian maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Pertanyaan timbul. Maksud sholat tidak diterima selama 40 hari. Saya catat biar mudah memahami. Lihat, perhatikan. Maksud tidak diterima sholat sebanyak berapa? 40 hari. Apa maksudnya? Pertama, ada beberapa kemungkinan. Tidak sah sholatnya. Maka tidak dapat pahala. Tidak ada pahala. Yang kedua, tidak sah sholatnya. Tetapi tidak ada pahala. Pian-pian milih yang mana? Hah? Tidak sah sholatnya. Kau jaklum baca. Lu ini dulu cita-cita dokter kada jadi. Tulisannya kayak ini, Pak. Tidak sah sholatnya berarti tidak ada pahalanya. Maka maksud tidak diterima sholatnya 40 hari berarti tidak sah sholatnya. Makanya tidak ada pahalanya. Tapi di sini nanti timbul masalah. Kalau kita katakan tidak sah, berarti harus di qadha. Ya. Tetapi kalau kita kan sah sholatnya tapi tidak dapat pahala, kok bisa Ustaz? Ada orang yang sholatnya sah tapi tidak dapat pahala. Mungkin enggak? Mungkin. Sah sholatnya dimaksudkan di sini adalah gugur kewajiban. Hah? Gugur kewajiban. Tidak perlu melihat mengqadha, tapi enggak ada dapat pahalanya. Dan ini pendapat yang paling sahih. Bahwa sholatnya tidak diterima selama 40 hari berarti sah sholatnya. Seperti misalkan orang yang sholat dengan sejadahnya mencuri. Sholat. Ya, memakai sejadah curian. Sholat di tanah-tanah curian. Maka ini sholatnya sah, tapi tidak ada pahalanya. Lebih dalam lagi, para ulama menjelaskan bahwa tidak sah, tidak diterimanya sholat, bisa disebabkan tidak sah sholatnya, bisa disebabkan juga karena kekurangan syarat. Sedangkan orang ini tidak kekurangan syarat. Misalkan ada orang sholat tanpa wudu, sholatnya sah tidak? Tidak sah. Otomatis kalau sholatnya tidak sah, maka tidak ada dapat pahalanya. Orang ini enggak, sholatnya sah, syaratnya terkumpul. Berarti sah sholatnya, cuma tidak ada pahalanya. Dan dua-dua ini tidak ada kelaziman. Siapa yang sah sholatnya, bisa saja dia tidak dapat pahala. Tidak ada kelaziman. Kalau seandainya tidak ada pahala, berarti tidak sah sholatnya. Tidak ada lagi kelaziman seperti itu. Intinya para ikhwah, bapak ibu, bahwa tidak diterima sholatnya selama 40 hari, maksudnya adalah sholatnya sah, tidak wajib diqadha, tetapi tidak berpahala. Makanya, ini ancaman keras. Dari mana? Ente kalau sudah pergi ke tukang ramal, bertanya, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Mau jungkir balik, mau diqadha 1000 kali, enggak diterima. Paham? Ya? Karena kenapa? Karena bukan berarti tidak diterima ini sholatnya enggak sah. Sholatnya sah akan tetapi tidak ada pahalanya. Mau sujudnya sampai nanah. Ya? Tidak diterima sholatnya. Berat. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i. Dia mengatakan, ay annahu la thawaba lahu fiha. Maksudnya adalah tidak diterima sholatnya 40 malam, yaitu tidak ada pahalanya. Wa in kanat mujzi'atan fi suqudil fardhi anhu. Meskipun sah, gugur kewajibannya. Wala yahtaju ma'aha ila i'adah. Tidak perlu diulangi. Tidak ada perlu. Karena kalau kita katakan sholatnya enggak sah, oh Ustaz kalau begitu yang dimaksud tidak diterima sholatnya 40 hari berarti sholat saya tidak sah. Berarti saya pergi saja ke dukun, nanti saya qada. Enggak, bukan itu. Sholat jungkir balik sampai capek tidak akan diterima. Tidak ada pahalanya. Jadi lihat, ya garis bawahi baik-baik, yang dimaksud tidak diterima adalah tidak berpahala meskipun gugur kewajiban. Catat itu. Yang dimaksud tidak diterima, tidak berpahala meskipun gugur kewajiban. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat peringatan keras. Jangan sampai tertipu dengan dukun, meskipun banyak orang yang datang ke sana. Meskipun ramalannya terkadang benar, miyah fil miyah, 100%. Bahasa Arabnya itu miyah fil miyah. 100%. Ya, meskipun benar. Tetapi kebanyakan cuma ramalan, cuma dusta, tidak benar. Ya, jangan tergoda dan juga tertipu dengan yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan sekarang. Hadis tentang tidak diterimanya, sebelum kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya, hadis tentang tidak diterimanya sholat seseorang selama 40 hari, ada hadis lain, riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Ini sama. Siapa yang minum khamar, tidak diterima sholatnya 40 hari. Apa maksud tidak diterima? Angkat tangan. Yang bisa menjawab atau yang mau menjawab. Siapa yang minum khamar tidak diterima sholatnya 40 hari. Apa maksud tidak diterima? Sudah saya jelaskan. Angkat, ya. Tidak berpahala meskipun gugur kewajiban, tidak perlu mengulang. Tidak berpahala yang minum khamar. Dan ini bahayanya minum khamar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sebelum kita masuk kepada yang selanjutnya lagi, yaitu ada faedah menarik disebutkan oleh Imam Nusaimin di sini, yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Beliau mempermasalahkan kata-kata 40 hari. Kata beliau, perhatikan, beliau mengatakan, hadza la yumkinuna an nu'allila. Ini tidak mungkin kita berikan hikmahnya. Apa sebabnya 40 hari? Kenapa enggak 10 hari? Kenapa enggak 50 hari? Kenapa 40 hari? Beliau mengatakan, ana la a'lamu illataha. Aku tidak mengetahui sebabnya 40 hari. Karena sesuatu yang sudah dibatasi, tidak mungkin seseorang kebanyakan dalam keadaannya, tidak mungkin mengetahui apa hikmahnya. Ya? Seperti misalkan melewati orang yang sholat di depan orang sholat. Dalam hadis disebutkan, lakana an yaqifa arba'in khairun lahu min an yamurra baina yadayil musalli. Sungguh seseorang berdiri selama 40 itu lebih baik dibandingkan dia berjalan di depan orang yang sholat. Nah, ini perhatian, terutama ini musim haji, ya, musim umrah. Maka perhatian, kadang-kadang kita, ya, dari kecil di Banjarmasin saya ingat sekali ajaran mama, tidak boleh ribut kalau orang sholat. Ya, kalau ada yang sholat di kamar, disuruh keluar. Apalagi sampai melewati orang sholat di depannya, itu dimarahi besar. Tetapi ketika sampai di Mekah, di Madinah, sebagian orang seenak sesenya seliwar-seliwir di depan orang sholat. Karena melihat dari bangsa lain mungkin juga melewati di depan orang sholat. Ini tidak benar. Berusaha semaksimal mungkin tidak melewati di depan orang sholat. Lihat kata-kata 40. Di sini kita tidak tahu hikmahnya. Karena kebanyakan, kata Syekh, sesuatu yang sudah dibatasi kita tidak paham, kebanyakannya kita tidak paham hikmahnya. Sholat subuh 2 rakaat, kenapa? Gak tahu. Padahal habis tidur, habis istirahat, sholat zuhur 4 rakaat, padahal lagi banyak-banyaknya pelanggan. Datang dari hulu sungai, Habulang. Ya, kalau tidak dilayani, maka akan beli kepada warung sebelah. Kenapa harus 4 rakaat? Maka itu kaidah disebutkan oleh Imam Nuthaymin rahimahullah, لِأَنَّ الشَّيْءَ الْمُقَدَّرُ بِعَدَدٍ لَا يَسْتَطِيعُ الْإِنسَانُ غَالِبًا أَنْ يَعْرِفَ حِكْمَتَهُ. Karena sesuatu yang sudah ditakdir, sudah dibatasi dengan sebuah jumlah bilangan, sebagian besar manusia, kebanyakannya tidak mengetahui apa hikmahnya. Maka kalau sudah tidak diketahui apa hikmahnya, kenapa 40 hari? Kembalikan itu hanya milik siapa? Allah. Dan memang dalam hati ini kalau kita tahu hikmah sebuah ibadah, tambah semangat kita mengerjakannya. Akan tetapi kalau seandainya kita tidak tahu, maka bukan berarti berturun semangat kita, tetapi tetap kita beribadah kepada Allah, karena memang salah satu tanda keimanan adalah benar-benar menerima apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadisnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah." Tidak pantas bagi orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, dia memilih pilihan lain dari perkara yang telah ditetapkan tersebut. Sudah. Yang paling terlihat jelas dari karakteristik orang beriman, taslim. Menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Enggak ada mencela-menceli. Ya, kalau bahasanya Ustaz Maududi, apabila kita mendengar, sami'na, maka yang ada apa? Ata'na. Jangan sami'na kemudian kita mikir, ini cocok enggak? Ini begini enggak? Enggak. Sami'na kemudian langsung apa? Ata'na. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita masuk kepada hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahu Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhahu wa akhzallahu man sabbahu wa qalahu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Abu Dawud adalah seorang imam yang juga bukan berkebangsaan atau berkelahiran dari Arab. Ya, dan ini juga sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwa tidak menjadikan kita surut untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Ya, walau mungkin mengenal dakwah sunnah mulai umur 40-an, umur 50-an. Maka jangan surut keinginan untuk tetap belajar. Walau bukan orang Arab, walau bukan keturunan Nabi, jangan surut untuk keinginan menjadi hamba Allah yang terbaik. Jangan surut keinginan untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus." Jika engkau minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya pernah mengadakan kajian begitu di sebuah rumah waktu itu di kota Dammam, Arab Saudi. Orang ketika mendengar sebuah kajian, kemudian dia mengatakan, "Ustaz, saya ingin sekali masuk surga. Setelah mendengar kajian tentang surga, saya ingin masuk surga. Tapi saya tahu diri saya. Jadi saya ini sukanya santai-santai, leha-leha. Kalau nonton TV sukanya nonton yang lawak-lawak. Kajian ngantuk. Ya, tapi saya ingin masuk surga. Bolehkah saya meminta kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga walau emperannya? Ini enggak benar. Dari satu sisi orang ini sudah jujur dia bahwa oh kapasitas saya cuma sekian. Memang ada perkataan para ulama, rahimallahu imra'an 'arafa qadar nafsi. Allah merahmati seseorang yang tahu hakikat dirinya. Dari satu sisi dia benar, tapi dari sisi minta surga emperan surga enggak benar. Harus optimis minta surga yang paling tinggi. Surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wallahi Pak, enak Pak masuk surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Enak enggak Pak? Hah? Enak? Sudah pernah? Kata-kata saya sudah pernah itu adalah menunjukkan bahwa kita harus belajar bahwa indah, nikmat luar biasa ketika seorang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abu Dawud nama aslinya Sulaiman ibn al-Ash'af. Ash'af. Sulaiman ibn Ash'af. Dan beliau dari Sijistani. Sijistan itu di Iran sekarang. Dan beliau wafat kira-kira tahun 275 Hijriah. Ulama abad ketiga Hijriah. Kenapa kitabnya disebut dengan Sunan? Sunan Abu Daud. Pernah dengar Pak? Ya, Sunan Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam kitabnya Sunan. Kenapa Sunan? Saya sudah pernah menjelaskan di sini. Karena Sunan maksudnya adalah kitab yang di dalamnya diisi hadis-hadis tentang hukum-hukum fikih, dari mulai berwudu, mandi, tayamum, mengusap di atas dua khuf, bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, itu semua yang berkaitan dengan apa? Fikih. Maka disebut dengan kitab Sunan. Dan Imam Abu Dawud mempunyai kitab Sunan yang akhirnya terkenal dengan Sunan Abu Daud. Nama aslinya siapa tadi? Sulaiman bin Ash'af. Sulaiman bin Ash'af. Meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Nama sebelum beliau masuk Islam Abdusyams, hambanya matahari. Dan di sini terdapat pelajaran, kalau ada nama yang penghambaannya kepada selain Allah diganti, atau kalau ada nama yang merupakan nama-nama Tuhan, sembahan-sembahan selain Allah diganti. Ya, karena itu konotasinya buruk. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang dukun. Di sini, man ata kahinan. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW memakai kata kahin. Siapa yang masih ingat apa itu kahin? Orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Ya, kahin. Dan dia mempercayai apa yang dikatakannya. Nah, di sini ada kata mempercayai. Ya, ini berarti beda dengan yang pertama. Kalau tadi yang pertama mendatangi dan bertanya, kalau ini mendatangi, kemudian bertanya, kemudian mempercayai. Tentunya siksanya, ancaman siksanya lebih berat karena percaya. Maka Rasulullah SAW bersabda, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sama kata-kata barang siapa menunjukkan kepada umum siapapun. Mendatangi seorang dukun saya tidak suka diterjemahkan dukun, tetapi seorang tukang ramal dan mempercayai apa yang dikatakannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempercayai maksudnya adalah membenarkan pembicaraannya. Ya, apa yang dikatakannya? Pertanyaan timbul, kenapa tidak boleh dipercayai? Ramalan tukang ramal, pertanyaannya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ramalan tukang ramal, kenapa tidak boleh dipercayai? Nah, itu dia. Jazakallahu khairan. Masih ingat yang saya ulang-ulang tadi. Karena semua, hampir semua yang dikatakan tukang ramal adalah apa? Dusta. Catat itu. Kenapa tidak boleh percaya kepada apa yang diramalkan tukang ramal? Karena seluruhnya adalah dusta. Atau kebanyakan, mayoritasnya adalah dusta. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kata-kata dengan wahyu, maka sungguh dia telah kafir. Kafir artinya kafir di sini adalah mengingkari. Ya, sungguh dia telah mengingkari dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa wahyu yang diturunkan oleh Allah yang dikafiri, yang diingkari oleh orang yang percaya kepada tukang ramal? Tadi surat An-Naml ayat berapa? 65. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Orang ini mengingkari ayat itu. Orang ini mengkafiri ayat tersebut. Maka ini bahaya para ikhwan yang dirahmati. Ada perkataan menarik dari para ulama. Kalau seandainya yang bertanya dan percaya seperti itu hukumnya, bagaimana yang ditanyai? Lebih parah lagi siksanya, begitu loh. Kalau tadi yang bertanya tidak diterima sholatnya 40 malam, yaitu 40 hari sehari semalam, bagaimana yang ditanya si tukang ramalnya ini? Dia sudah menandingkan dirinya dengan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Berarti kita ambil dua hadis sebagai pengulangan, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kepada hadis-hadis selanjutnya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya masuk kepada pertanyaan, hadis yang barusan kita baca itu sebenarnya ada sambungannya. Ya. Ada sambungannya. Di antara sambungannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada seseorang yang seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki dan seorang perempuan yang digauli di duburnya. Ini sambungan dari hadis tadi. Allah tidak melihat kepada orang yang berlaku gay dan orang yang menggauli perempuan di duburnya. Nah, ini menunjukkan semuanya adalah perbuatan dosa besar. Wallahu a'lam. Nah, saya ingin ada yang bertanya langsung. Ustaz. Mana? Nah. Barakallahu fiikum. Wa fiik barak. Ustaz, tadi kan Ustaz menyampaikan bahwa tidak semua tercela kalau mendatangi para apa tukang ramal. Terus bagaimana mensinkronkannya dengan hadis tadi bahwa mendatangi saja kita diharamkan gitu loh. Mendatangi saja diharamkan. Itu yang pertama. Yang kedua masih berhubungan dengan kadar iman kita kan beda dengan Nabi, Tad. kalau Nabi tadi ingin menguji, kalau kita kadar iman yang terbatas ini apakah tidak berbahaya atau apa dengan niat untuk menguji tadi? Terima kasih, Tad. Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya sudah kita jawab sebenarnya dalam penjelasan bahwa mendatangi tidak semuanya tercela. Meskipun hadisnya mengatakan barang siapa yang mendatangi tukang ramal. Ini mendatangi ada penjelasan. Artinya dia umum dan bisa dibatasi. Dibatasinya dengan pembatasan-pembatasan tadi. Kalau mendatangi cuma sekedar bertanya itu haram. Kalau membatasinya, mendatanginya bertanya dan mempercayainya kekufuran. Mendatanginya untuk mencelaknya, untuk mengujinya agar dia hina, maka ini tidak tercela. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kalau ada pertanyaan yang kedua, kalau ada yang mengatakan itu kan Nabi, maka kita katakan apa yang berlaku pada Nabi berlaku pada umatnya selama belum ada apa? Kekhususan. Belum ada dalil yang mengkhususkan. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana dengan namanya siapa, Mas? Rahmat. Bagaimana dengan membaca ramalan bintang? Apakah sama hukumnya dengan mendatangi tukang ramal? Terima kasih. Iya, tadi sudah kita sebutkan kaedahnya bahwa semua yang meramal berdasarkan hal yang bisa diindra dengan panca indra, maka bukan ramalan yang terlarang. Nah sekarang itu kaedah atau itu adalah standar. Sekarang ramalan terhadap bintang-bintang, tentunya terhadap bintang-bintang di zaman kita ini ada dua macam. Bintang-bintang yang dimaksud seperti Leo, Sagittarius, kemudian Aquarius, kemudian Ius-Ius. Ya, itu termasuk di dalam ramalan yang dilarang. Kenapa? Karena dia tidak bersandar kepada sesuatu yang mahsus, yang bisa diindra dengan panca indra. Bahkan saya heran, percaya kok kepada yang seperti itu. Mungkin yang nulis, itu dia sedang kesal dengan istrinya. Ya, kok percaya? Kemudian ada ramalan dengan bintang yang kedua, ramalan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Yaitu apabila bintangnya berbentuk seperti ini, maka akan seperti ini kejadiannya. Ini pun juga terlarang. Ya. Intinya kita harus, makanya saya tadi tekankan, saya katakan catat bahwa ada faedah standar meramal yang diperbolehkan. Yaitu apabila bersandar kepada sesuatu yang bisa dirasa dengan panca indera. Matakah, penelitiankah, penglihatankah, pendengarankah. Maka ini bukan dari hal yang dilarang. Kita beralih kepada pertanyaan tulisan. Bagaimana sikap kita ketika ada orang yang bercerita kepada kita tentang seseorang yang mengetahuikan hal gaib, sedangkan kita tahu bahwa orang tersebut susah dinasihati? Maka jawabannya, nasihati. Iya. Susah kan menurut ente? Menurut Allah tidak susah. Orang kadang-kadang menganggap orang itu ini susah dinasihati. Belum dinasihati. Ya, atau cuma menasihati sekali. Susah dinasihati, enggak, ya. Jangan sampai kita putus asa dalam berdakwah dan menasihati orang. Maka jawabannya adalah kita nasihati bahwa ini tidak benar dan yang mengetahui akan hal gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, apakah boleh kita memperlihatkan busta si tukang ramal yang sudah meninggal? Maka jika ada maslahat, ya, jika ada maslahat agar orang-orang tidak percaya dengan ramalan tukang ramal siapapun, tidak mengapa. Akan tetapi jika tidak ada maslahatnya, maka orang-orang yang sudah meninggal, fa innahum afdau ila rabbihim, mereka sudah kembali kepada Allah, biarkan mereka. Ya, kecuali kalau ada maslahat untuk mengajari umat agar bahwa jangan pernah percaya kepada tukang ramal siapapun yang meramal. Wallahu a'lam. Naam. Kita berikan pertanyaan kepada para ibu-ibu, saudari muslimah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, laki-laki silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pembatasan 40 hari. Di mana Ustaz sering menyebutkan bahwa angka atau pembatasan itu tidak ada batasnya ketika penyebutan angka. Di sini apakah memang ini adalah pembatasan 40 hari? Terus kalau memang ini pembatasan, apakah ini bisa digugurkan oleh taubat? Apa dia berlaku 40 hari walaupun sudah taubat atau dikarenakan memang itu batasannya? Saya itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya, saya sering mengatakan al-ajadu la mafhumalah. Penyebutan-penyebutan jumlah bilangan dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasul sering dan kebanyakan tidak bisa dipahami dengan pembatasan itu, tetapi menunjukkan kepada banyak. Seperti tadi, sungguh seseorang berdiri selama 40. Ini gak disebutkan hari kah, waktu, tahun kah, bulankah, jam, menit, detik, enggak disebutkan. Tetapi menunjukkan kepada panjangnya. Ya, lebih baik dia berdiri lama dibandingkan dia berjalan melewati orang yang sedang sholat, di depan orang yang sedang sholat. Nah, ini yang saya maksud. Nah, sama dengan tadi, kita tidak tahu hikmahnya. Apakah itu pembatasan menunjukkan kepada banyak? Pokoknya tidak ada mafhum di dalamnya. Ya, hikmahnya diberikan kepada siapa? Allah. Bahwa orang yang sholat, orang yang mendatangi dan percaya kepada tukang ramal, atau mendatangi dan bertanya kepada tukang ramal, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. 40 hari sehari semalam. Ya, tidak diterima. Maka itu pembatasan yang kita tidak bisa mengetahui bahwa apakah hikmahnya itu 40 ataukah menunjukkan kepada banyak, lama fuma, tidak ada pemahaman padanya. Menunjukkan kepada banyak juga bisa, menunjukkan kepada pembatasan juga bisa. Baik. Mungkin pertanyaan pertama ini ada kaitannya dengan pertanyaan kedua dari Bapak. Pertanyaan kedua, beliau, saya ingin bertanya dulu, siapa yang paham pertanyaan kedua? Mas Adi. Sudah lewat. Ya, bagus tuh. Ini berarti paham pertanyaan. Dan itu orang-orang yang jeli dengan pertanyaan. Beliau mengatakan, yang bertanya mengatakan, kata 40 hari ini, kalau seandainya hari Kamis dia datang dan bertanya kepada tukang ramal, hari Jumat belum bertobat, hari Sabtu tobat. Nah, ini sisa 38 hari ini gimana? Masih diterima enggak sholatnya? Masih ada pahala enggak sholatnya? Begitu kan pertanyaannya? Nah, itu. Paham pertanyaannya sekarang? Para ulama mengatakan, fahmu su'al nisful jawab. Pemahaman terhadap pertanyaan itu adalah setengah dari jawaban. Paham pertanyaannya sekarang? Baik. Jawabannya adalah, Rasulullah SAW bersabda, at-ta'ibu minadzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa tidak seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Ya, paham sekarang. Cuma pertanyaannya adalah, Ustaz, kalau begitu boleh aja kita datang ke tukang ramal habis itu tobat. Enggak jadi kita diterima di apa? Tidak ada pahala sholatnya 40 hari. Maka sering saya katakan untuk pertanyaan seperti ini sering saya jawab. Yang pertama, siapa yang menjamin setelah ente datang ke tukang ramal bertanya kepadanya, siapa yang menjamin keluar rumahnya selamat? Jangan-jangan mati. Yang kedua, kalaupun bisa hidup setelah bertanya, siapa yang menjamin ente bisa bertaubat? Kalaupun hidup dan bisa bertaubat, siapa yang menjamin bahwasanya taubatnya diterima? Jangan-jangan seperti Fir'aun. Fir'aun itu itu bertobat, beriman dia, tapi imannya tidak diterima. Hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika dia sudah benar-benar tahu dirinya tenggelam, baru dia mengatakan, aku telah beriman dengan ilah yang diimani oleh Bani Israel, dan aku menyerahkan diri kepada Allah. Masuk Islam dia. Tapi apa dijawab oleh Allah? Al-an, sekarang yang dia beriman. Ya? Ini sama, Pak. Ada orang, hati-hati ini, dan mudah-mudahan kita tidak punya sikap seperti ini. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Sama ini persis. Bukanlah taubat itu adalah orang-orang yang melakukan banyak dosa, ketika sekarat baru dia mengatakan, saya taubat sekarang ya Allah. Ini sama dengan Fir'aun. Maka Allah mengatakan, al-an, sekarang bertaubat. Waqad asaita qabl, dan dulu engkau maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dulunya termasuk orang-orang yang merusak di bumi, sekarang bertobat. Maka hati-hati, yang tadi saya takut pertanyaan tadi itu celah. Ya, bertanya kemudian taubat. Ya, ini takut itu menjadi celah. Naam, wallahu alam. Ada yang lagi? Naam. Mohon ada yang milih gitu jadi panitia, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kan dalam Al-Quran itu ada Allah berfirman kalau hanya Allah saja yang mengetahui hal yang gaib. Lalu bagaimana tentang Nabi Hijr itu Ustaz? Nabi? Hijr. Yang Hijr. Hijr, Hijr. Hmm. Yang mengetahui juga itu. Kenapa dengan Nabi Hijr? Kisahnya itu kan merusak perahu itu karena ini. Ya. Dan yang benar namanya adalah Khadir. Kalau Haidir kawan TK ulun. Namanya Khadir yang benar. Nabi Khadir. Bagaimana dengan cerita Nabi Khadir? Yang beliau mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Maka jawabannya itulah wahyu. Allah berfirman dalam surat Al-Jin. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Saya pesan, Pak, semua pertanyaan agama kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pasti Anda akan dapatkan jawabannya. Jangan bingung. Allah yang mengetahui akan hal ghaib, maka Allah tidak akan perlihatkan ilmu ghaibnya kepada seorang pun. Lihat, ahadan, kecuali yang Allah ridhai dari para rasul. Dan yang Allah berikan hal-hal gaib kepada para rasul itu disebut dengan apa? Wahyu. Itu wahyu kepada Nabi Khadir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ingin mengajari Nabi Musa, oh ternyata ada orang yang berilmu yang ilmunya tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Di antaranya Nabi Khadir. Makanya Allah berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang berilmu ada yang maha berilmu. Ya. Jadi cerita Nabi Khadir dengan Musa itu sebenarnya adalah cerita untuk menjadikan kita tidak congkak sombong. Karena di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Nabi Khadir mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nabi Musa memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Khadir. Begitu ya. Wallahu a'lam. Nah, yang tadi di sini, silakan. Mohon disebutkan namanya karena wajah-wajah baru saya enggak kenal. Kalau yang kayak ini apalagi Jain nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nama saya Muhammad Al-Qadri. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan apabila kata Ustaz berdasarkan sesuatu yang dapat dirasa dengan panca indera, maka tidak termasuk ramalan yang terlarang. Bagaimana kalau dengan ilmu psikologi yang biasanya membaca karakter seseorang dari garis telapak tangan atau panjang jari dan sebagainya? Terima kasih. Sudah terbukti? Belum. Belum terbukti, maka masuk ke dalam ramalan yang terlarang. Kalau sudah terbukti dengan pembuktian yang ilmiah dan valid, kita percaya. ya, dan belum ada bukti yang nyata. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Mas Bahtiar. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tidak ada pertanyaan? Atau guringan pian-pian? Nah. Bismillah. Barakallahu fik. Barakallahu. Di dalam hadis itu disebutkan kata-kata kafir. Kafir di situ, apakah dia telah keluar dari Islam atau tidak? Pertanyaannya itu, bagaimana sikap kita? Kalau orang kafir kan kita tidak boleh memberikannya salam. Bagaimana wala dan bara'nya? Ya. Bagus pertanyaan. Di sini ada dua substansi pertanyaan. Yang pertama, tadi faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh tukang ramal, sungguh dia telah kafir. Kafir di sini berarti dia mengingkari dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa ayat surah An-Naml ayat 65. Nah, kafir di sini apakah kafir keluar dari Islam murtad? Maka jawabannya zahiruhu kadzalik. Yang terlihat jelas seperti itu. Dia keluar dari Islam karena mengingkari ayat Al-Qur'an. Ya. Otomatis bagaimana kita? Nah, ini pertanyaan beliau yang kedua. Bagaimana sikap kita? Karena sikap orang muslim kepada kafir beda dengan sikap orang muslim kepada muslim. Dari mulai mengucapkan salam, dari mulai mensolatinya ketika dia mati, memandikannya, menguburkannya, maka jawabannya selama dia sudah kita hukumi kafir, maka pada saat itu dia diberlakukan sebagaimana orang-orang kafir. Cuma permasalahannya perlu di sini iqamatul hujjah wantifa'ul mawani'. Artinya perlu disadarkan, dinasihati, diberikan, ditegakkan hujah kepadanya. Ini ayat Al-Quran, ini haram hukumnya, apakah anda tidak mengetahuinya? Kemudian tidak ada larangan yang menahan dia untuk kembali dan semisalnya. Jadi tidak semua orang yang melakukan perbuatan kekufuran dinyatakan kafir, kecuali setelah diiqamatul hujjah wantifa'ul mawani'. Paham ya? Wallahu a'lam. Cukup kiranya, kita cukupkan. Sebelum saya tutup kajian ini, maka saya katakan kepada para jamaah yang baru hadir di masjid ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada para penuntut ilmu yang diwasiatkan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Dan ini Masjid Imam Syafi'i, masjid kaum muslimin. Tidak ada pendaftaran khusus, tidak ada baiat, tidak ada sedekah khusus, tidak ada. Siapapun boleh masuk, dan insyaallah ta'ala pekan depan siapa yang belum mempunyai kitab sudah akan diberikan agar bisa mengikuti kajian ini dengan maksimal. Dan mudah-mudahan yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.